jodone tak tompo kanti ikhlas atiku we medot tresno margo ati sing liyo. Tunggu aku gak sih, Fit. Muka-muka awakmu so bahagia karo pilihanmu. Betul. Aku pengen balen. Sekurangnya gitu. Biar aku memang sayang karo awakmu. Tapi saiki rasaku wis ilang. Sepurane ya Fit, aku gak bisa numpah wakmu yang uripku maneh. Makanya mas, tak dikai hati, dijogo tenan, ditinggal karo wong wedok liya. Sono wae. Masuk. Kamu malah putrek kok. Sepurane ya Fit. Wes, mas ngono wae. Ya.